Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda, dalam mempelajari bahasa Arab. Yang mana pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang ismul isyarah. Kaum muslimin dan muslimat, sedikit penjelasan tentang kaidah nahwu yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan pelajaran yang telah lalu masih dalam pembahasan tentang asmaul isyarah, ismul isyarah. Isim isyarah adalah isim yang mabni, yang tetap. Adapun bentuk-bentuk asmaul isyarah ada dua. Asmaul isyarah lil qarib wa asmaul isyarah lil ba'id. Asmaul isyarah lil qarib yang selalu kita dengar, hadza, hadzani, hazihi, hatani, haula'i. Sebenarnya isim isyarah itu za, sedangkan ha-nya adalah ha'ut tanbih. Ha' tanbih dinamakan ha' untuk mengingatkan, dinamakan ha'ut tanbih. Maka menjadi hadza. Ini berbentuk umum yang selalu kita pelajari dan kita dengar. Hadza, hadzani, haula'i, hazihi, hatani. Naam, hadza lil mufrad al-muzakkar. Isim isyarah hadza untuk menunjukkan benda atau sesuatu yang dekat, yang berbentuk muzakkar, yang laki-laki, atau benda yang tidak memiliki ta'ul marbutah. Sedangkan hadzani lil musanna al muzakkar, hadzani lil musanna al muzakkar untuk musanna, untuk duanya, untuk bilangan dua. Sedangkan hadzihi lil mufradah al muannatsah untuk bilangan satu, menunjuk satu benda yang mu'annas. Hadihi. Kemudian hatani lil musanna al mu'annas untuk menunjuk benda, dua benda yang berbentuk mu'annas. Kemudian untuk banyaknya, haula'i lil jam'i untuk jamak, dua, tiga lebih, digunakan haula'i. Kalimah haula'i untuk jamak digunakan untuk muzakkar dan muannas. Untuk muzakkar dan muannas. Ada juga huna. Huna atau ha huna itu menunjukkan lil makan, untuk tempat. Menunjukkan tempat yang dekat, ha huna. Itu bentuk asmaul isyarah lil qarib. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, kembali kepada buku bacaan kita, yakni Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha li Dr. Abdurrahim. Kita buka halaman 42, pelajaran ke-8, Ad-Darsus Saminu. Kaum muslimin, para peserta dan para pendengar, insyaallah telah siap dengan alat tulis dan perangkat pembelajarannya seperti buku dan kitab. Pelajaran ke-8 Ad-Darsus Saminu As-Safhah 42. Istami'u summa karrir. Istami' summa karrir. Ad-Darsus Saminu. Hadzal rajulu fajirun. Wa dzalikal rajulu tabibun. Ismu tajiri mahmudun. Wa ismu tabibi sa'idun. Hadzal baitu litajiri. Wa dzalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu? Wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu litabibi. Wa tilka litajiri. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani. Wa tilka min Amerika. Naam, istami'u thumma karrir. Nukarrir marratan thaniyah. Istami' thumma karrir. Ad-darsu thaminu. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalikal rajulu tabibun. Ismu tajiri mahmudun. Wa ismu tabibi sa'idun. Hadzal baitu litajiri. Wa dzalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi. Wa baitu tabibi خلف المدرسة. لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran ke-8 ini, kita masih menggunakan asma'ul isyarah. Dan asma'ul isyarah lil qarib dan asma'ul isyarah lil ba'id. Dan juga penggunaannya di dalam bermacam-macam bentuk kalimat. Nah, kita kembali kepada para peserta dan para pendengar untuk mengulangi bacaan yang telah kita baca tadi, supaya bacaan kita, pelajaran kita, kita dapatkan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita untuk mumarasah, memperbaiki dan membiasakan diri kita untuk berbahasa Arab dan berbicara bahasa Arab, dan juga melatih lidah kita untuk membaca kalimat bahasa Arab. Nah, kita kembali kepada Abu Sulaiman. Tafadhal ya Abu Sulaiman. Ya, itulah penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Zulkhairi tadi dalam pelajaran Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi pada awal acara, bahwasanya dalam acara ini kami mengundang partisipasi para peserta Hidayah Pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah untuk menelpon ke 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Umu Arif di Geraha. Umu Arif di Geraha. Ya, silakan. Darsus Saminu. Hazan wajulu tajirun wazalikan wajulu tabibun. Ismat tajiri Mahmudin wa ismat tabibi Sa'idun. Hazal baytu littajiri wazalikal baytu littabibi. Baytu tajiri amamal masjidi wa baytu tabibi khulfal madrasati. Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Hazihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم جزاك الله خيران أم أريب دي جراها. نعم أم أريب. نعم sir. Artikan satu persatu dari awal sampai akhir. نعم تفضلي. Ini laki-laki Hadar rajulu tajirun. Naam. Pedagang laki-laki. Ini pedagang laki-laki. Naam. Dan itu tabib laki-laki. Dan laki-laki itu seorang tabib. Seorang ya, dokter. Laki-laki itu seorang tabib. Dokter. Naam. Nama pedagang itu Mahmud dan nama tabib itu Sa'id. Naam. Nah, ini rumah pedagang dan itu rumah tabib. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah tabib itu di belakang sekolah. Naam. Liman hadhihi sayyaratu? Mobil ini punya siapa dan mobil itu punya siapa? Iya. Ini mobil tabib dan itu mobil pedagang. Naam. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Naam, ajib anil as'ila sesuai dengan bacaan di atas. Man hadzar rajul? Hadzar rajul tajiru. Wa man dzalikar rajulu? Wa dzalikar rajul tabibun. Masmut tajiri? Ismut tajiri Mahmudin. Wa masmut tabibi? Ismut tabibi Sa'idin. Min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi min Yaban. Min al-Yaban. Min al-Yaban. Wa min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Naam. Aina baytu tajiri? Baytu tajiri amama al-masjid. Wa aina baytu tabibi? Baytu tabibi khalfal madrasati. Naam. Umu Arif. Naam, Ustaz. ismut tajiri. Itu dalam kaidah nahunya apa itu? Ismu at-tajiri. Mudaf wa mudafun ilaih. Naam, ahsan. Naam, jazakillah khairan. Ummu Arif di Graha yang telah membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang bagus dan menjawab pertanyaan yang tepat dan mengartikan kalimat bacaan pada pelajaran ke-8 ini dengan benar. Jazahallah khairan. Naam, ba'da Ummu Arif, tafadhal. Ya, itu Ummu Arif yang di Graha, perumahan Graha, yang telah membacakan bahasa Arabnya bersama Ustaz Zulkhairi tadi. Ya, kami masih menunggu di belakang Ummu Arif yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Bisa menghubungi ke 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Abu Izzah, Ustaz. Abu Izzah, ya, silakan. Di Jalan Piyung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hazar rajulu tajir, wa zalikar rajulu tabib. Ismu tajiri Muhammadin, wa'smu tabibi Sa'idin. هذا البيت التاجر هذا البيت للتاجر نعم وذلك البيت للطبيب نعم أحسن بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذا السيئ liman hazis sayyaratu waliman tilka hazis sayyaratu litabibi wa tilka litajiri naam hazis sayyaratu minal yadani wa tilka minal amerika naam ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza, ya Ustaz. Ajib anil as'ilah. Man hadzar rajulu? Hadzar rajulu tajirin. Tajirun, naam. Wa man dzalika ar-rajulu? Waalaikumsalam. Wa dzalika ar-rajulu tabibin. Halo Ustaz. Naam. Ma ismu at-tajir? Mas mutajiri, naam. Ismu tajiri Muhammadin. Mahmudun. Hai, Mahmudin. Wa mas mutabibi. Ismu tabibi Sa'idin. Min aina sayyaratut tabibi? Sayyaratut tabibi min al-yadani. Wa min aina sayyaratut tajiri? Sayyaratu tabibi min Amerika. Sayyaratu tabibi min Amerika. Naam. Aina baitut tajiri? Baitut tabibi khalfal madrasati. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amam al masjidi. Wa aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Naam, Abu Izza. Hadzar rajulu, kenapa pakai haza? Karena muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Kalau muannasnya apa? Muannasnya tabibatun, kalau dia tabibun. Isim isyara untuk muannas. Isim isyara untuk muannas itu tilka, Ustaz. Yang hazihi untuk dekat dan tilka untuk jauh. Zalika, gimana Ustaz? Haza untuk dekat. Hazihi untuk muannas. Naam. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Hukum daripada kaedah daripada kalimat ini yang Abu Izzah ketahui. Hadhihi isim isyarah. Naam. Sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Sayyaratu yang ditunjuk, Ustaz. Naam. Hadzar rajulu. Hadzar rajulu tajirun. Naam. I'rabkan. Hadzar rajulu tajirun. Sebutkan. Hadza isim isyarah rajulun mudaf. Tajirin mudafun ilaih. Salah. Atau mubtada khabar, Ustaz. Aywa. Hadza. Hadza isim isyarah. Isyarah. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in wa mubtada. Dia mubtada. Tajirun khabar. Tajirun khabar. Naam ahsan. Jazakallah khairan Abu Abu Izzah di Tiyung. Ganti, Ustaz. Naam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Abu Izzah yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah pada malam hari ini. Ia merupakan peserta yang aktif dalam pelajaran bahasa Arab setiap hari pelajaran bahasa Arab itu setiap Senin dan Jumat. Ya, kami masih mengundang para pelajar bahasa Arab yang pengen membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini yang sesuai dengan telah dibacakan oleh Al-Ustaz Zulkhairi tadi, yaitu pelajaran Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Abu Sarah di Jelima. Abu Sarah di Jelima. Ya, silakan. Ad-Darsu Tsamin. Ulangi, Pak. Ad-Darsu Tsamin. Ad-Darsu Tsamin. Ad-Darsu Tsamin. Langsung. Ad-Darsu Tsamin. Alif lamnya langsung. Ad-Darsu Tsamin. Ad-Darsu Tsamin. Sinnya langsung kepada sa. Ad-Darsu Tsamin. Ad-Darsu Tsamin. Nah, kita telah belajar membaca huruf syamsiah dan huruf al-qamariyah. Naam. Ad-Darsu Tsamin. Naam. Hadza ar-rajulu tajiri. Hadza ar-rajulu tajirun. Hadza ar-rajulu tajiru. Wa zalika ar-rajulu tabibi. Ismu tajiri Muhammadun. Mahmudun. Naam. Mahmudun. Wa ismu tabibi Sa'id. Hadza baitu litajiri. Wa zalika al-baytu lit-tabibi. Baytu tajiri. Amamal masjidi. Naam. Wa baytu tabibi khalfa al-mudarrisi. Al-madarasati. Naam. Liman hazihi as-sayarati wa liman tilka. Ulangi. Liman hazihi as-sayaratu wa liman tilka. Naam. Hazihi as-sayaratu للطبيب وتلك للتاجر. نعم للتاجر. للتاجر. هذه السيارة من الياباني. Kalau udah disambung minal yaban tidak ada minal al salah minal yabani. Naam. Minal yabani. Ayo Abu Sarah. Naam. Watilka min Amerika. Watilka min Amerika. Naam. Watilka min Amerika. Naam. Abu Sarah ajib anil as'ilatil atiya. Itu yang belum bisa Ustaz menjawab pertanyaan Ustaz. Sesuai dengan bacaan di atas. Kalau tidak, arti daripada amama. Apa arti amama? Abu Izza. Depan. Di depan. Khalfa. Khalfa di belakang. Di belakang, naam. At-tajir. Tajiru. At-tajiru pedagang. Pedagang. Tabibun. Tabibun dukun. Dokter. Dokter, ya. Aywa. Al-madrasatu. Al-madrasatu sekolah. As-sayyaratu. As-sayyarati mobil. Mobil, naam. Ahsan. Jazakallah khairan. Abu Sarah di Delima. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Abu Sarah yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah yang berasal dari Jalan Delima, telah membacakan pelajaran Bahasa Arab pada malam hari ini. Partisipasi dari Anda semuanya, para peserta pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah, menghubungi ke line telepon 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Murniati di Beringin Indah, Pak Ustaz. Bu Murniati di Beringin Indah. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsamin. Hadzar rajul tajirun wa zalika rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun wa ismu tabibi Sa'idun. Hazal baitu tajiri wa zalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal adrosati. Liman hazihis sayahu wa liman tilka. Hazihis sayaratu. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من الياباني وتلك من أمريكا. نعم أحسنتي إبو مرنياتي دي برينين إندا. نعم أجب عن الأسئلة. من هذا الرجل؟ Hazar rajulu tajirun. Tajirun. Tajirun. Waman zalikar rajulu. Wazatikar rajulu tabibun. Masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajir. Bukan tajiri. Ismut tajir. Ismu tajir Mahmudun. Naam. Wa masmu tabibi. Wa ismu tabibi Sa'idun. Aina baitu tajiri. Baitu tajiri amamal masjidi. Wa aina baitu tabibi. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu? hadhihi sayaratu litabibi wa tilka litajiri. Min aina sayaratu tabibi? Hadhihi sayaratu min al-Yabani. Wa min aina sayaratu tajiri? Wa tilka sayaratu tajiri. Naam. Disebutkan sayyaratut tajiri. Sayyaratut tajiri min Amerika. Min Amerika. Naam, ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah. Ya, Ustaz. Ibu Murniati, naam. Ustaz boleh nanya, Pak Ustaz? Naam. Yang isim isyarah kemarin, Pak Ustaz, kan ya mu'anas hazihi atani haulai. Iya. Kalau hazihi satu ya Pak Ustaz. Iya. Duanya. Kalau kata bendanya bisa kembali ke asal Pak Ustaz kalau haulai. Contohnya? Contohnya hazihi darojatun. Atani darajatani. Naam. Terus kalau haulai kata bendanya gimana? Jama' jam'un darrajatun. Ya Pak Ustaz. Pakai jama'. Darrajatun. Kita ya Pak Ustaz. Nah? Belum sampai ke sana ya kita belajarnya. Kita belum menghafalkan kosakata bentuk mufrad, musanna dan jama'. Oh iya Pak. Insyaallah. Saya pikir saya sudah ketinggalan. Ya, bisa Ibu membaca di dalam kamus atau buku bahasa Arab yang lain yang berbentuk mufrad, musanna, jama'. Ya. Itu harus dihafal. Kalau tidak hafal, tentu kita tidak bisa membuat kosakata itu menjadi musanna atau jama'. Iya, Ustaz. Ya. Nah, jazakillah khairan. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Ibu Murniati di Beringin Indah yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Dari Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsami. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Hadha al-baytu lit-tajiri wa dhalika al-baytu lit-tabibi. Baitu at-tajiri amama al-masjidi wa baitu at-tabibi khalf al-madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi as-sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Naam. Ibu Mursida di Marsan, jazakillah khairan. Ibu Mursida, ajib anil as'ilatil atiya. Man hadhar rajulu? Hadhar rajulu tajirun. Wa man zalikar rajulu? Zalikar rajulu tabibun. Masmu tajir? Ismuhu Mahmudun. Wa masmu tabib? Ismuhu Sa'idun. Min aina sayyaratu at-tabibi? Hiya min al-Yaban. Wa min aina sayyaratu at-tajiri? Hiya min Amerika. Aina baytu at-tajir? Huwa amama al-masjidi. Wa aina baytu at-tabibi? Huwa khalf al-madrasati. Ibu Mursida. Nah, Ustaz. Ismut tajiri Mahmudun. A'ribha. Ismut tajiri. Ismu mudaf At-tajiri mudhafun ilaih. Liman. Lam di situ ayu harfin? Harfu jar. Man ayu harfin? Istifham. Istifham. Man istifham? Lil aqil. Lil aqil. Wama istifham lil? Liwairil aqil. Contoh. Ma. Man anta? Ma. Ma haza? Naam. Kemudian di sini litabibi. Lam litabibi. Lam ayu harfin? Harfu jar. Harfu jar. Majrurun. At-tabibi. Kenapa dibaca at-tabibi? Majrur. Kenapa? Karena harfu jar lam. Naam, karena dimasuki oleh harful jar. Naam. Ahsanti Ibu Mursida di Marsan, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Ibu Mursida di Marsan yang telah berpartisipasi dalam acara kita pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah pada malam hari ini. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Umu Yunus di Pandau. Umu Yunus di Pandau. Ya, silakan. Ad-darsus tsani. Hazar rajulu tajiru. Hazar rajulu tajirun. Wazalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hazar baitu litajiri. Wazalikar baitu litabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalqofa madrasati. Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Hazihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Naam. Hazihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus, ajib anil as'ila. Man hadzar rajulu? Hadzar rajulu tajirun. Wa man dzalikar rajul? Dzalikar rajulu tabibun. Masmut tajir? Ismut tajiru Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wa masmut at-tabibi? Masmut tabibi Sa'idun. Ismut tabibi Sa'idun. Sa'idun, naam. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Wa aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu litabibi. Wa liman tilka sayyaratu? Tilka sayyaratu liman litajiri. Naam, ahsan. Jazakillah khairan. Min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi minal yabani. Wa min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Naam. Min ayu harfin? Ummu Yunus. Min huruf jar. Huruf jar. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Min. Dhaha fil jumlatil mufidah. Naam. Ar-rajulu minal Yaban. Naam. Ar-rajulu, hadzal rajulu minal Yabani. Naam, ahsan. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Ummu Yunus di Pandau. Ya, jazakillahu khairan atas bergabungnya dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, masih kami tunggu partisipasi dari para peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah di nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255, yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Lina, Pak. Bu Lina di Pajero Ujung. Silakan, Bu. Hadar tusamin hazar rajulu tajirun wa zalikar rajulu tabibun ismu taziri mahmudun wasmu tabibu wasmu tabibi sa'idun hazal baitu lit taziri wa zalikal baitu lit tabibi بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم. أحسنتي جزاك الله خيراً. Ibu Lina di Pajar Ujung. نعم عجب عن الأسئلة الآتية. من هذا الرجل؟ هذا الرجل تاجر. ما اسم هذا الرجل؟ اسم الرجل محمود. محمود. ومن ذلك الرجل؟ ذلك الرجل طبيب. ومن اسمه؟ اسمه طبيب سعيد. اسمه سعيد. نعم. من أين سيارة الطبيب؟ سيارة الطبيب من اليابان. ومن أين سيارة التاجر؟ سيارة التاجر من أمريكا. أين بيت التاجر؟ بيت التاجر أمام المسجد. أين بيت الطبيب؟ بيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة. Pertanyaannya liman? Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu litajiri. Naam. Wa liman tilka sayyaratu? Sayyaratu. Tilka sayyaratu. Tilka sayyaratu min Amerika. Pertanyaannya liman, punya siapa? Bukan asalnya. Liman tilka sayyaratu? Sayyaratu tabibu. Littabibi, naam. Ya, Ibu Lina di Pajar Ujung, naam. Ibu Lina. Ya, Pak. Haza, itu isim isyarah untuk jauh apa untuk dekat? Untuk dekat. Untuk jauhnya? Zalika. Yang muannasnya? Hadihi. Lil ba'in? Tilka. Tilka. Doha fil jumlah. Doha fil jumlah. Tilka. Tilka rajulu tajirun. Ghaira ma fi hadha dars. Selain dari dalam buku ini. Naam. Tilka waladu talibun. li tilkal waladu tayyibun. Tilka aisyatun tolibatun. Ulangi. Tilka aisyatun tolibatun. Aisyah itu seorang siswa. Tilka aisyatun. Hiya talibatun. Naam. Apa arti khalfa? Belakang. Dokha fil jumlah khalfa. Naam, Ibu Lina. Khalfa di belakang. Itu khalfal baiti. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Bu Lina di pajar ujung. Ustaz, tanya Ustaz. Naam, tepat lagi. Ismu tajiri Mahmudun. Naam. Ikrat. Ismu muda. At-tajiri. At-tajiri muda pedili. Mahmudun jadi apa Ustaz? Wahuwa muftada'un. Mahmudun. Ismu tajiri Mahmudun. Naam, khobar. Khobar, muftada'nya? Ismu tajir. Ismu tajir. Kalimat. Mudaw mudaf ilaih fi mahalli rafi wa muftada. Dia muftada, kemudian khabarnya Mahmud. Berarti bisa dua ikramnya Ustaz ya? Aywa. Makasih Ustaz. Naam, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, seperti hadha talibu mujtahidun. Hadha muftadaun. Hadza isim isyarah mabni ala sukun. Dia fi mahalli raf'in muftada. At-talibu itu badal daripada isim isyarah. Huwa marfu. Mujtahidun khabarnya. Dan juga hadzal ismu tajiri mahmudun. Mudhaf mudafun ilai wa muftada. Mahmudun khabar. Wasmut tabibi sa'idun sama. Dan juga zalikar rajulu tabibun sama yang di atas. Naam, itu pertanyaan daripada Ibu Lina di pajar ujung. Jazahallah khairan Ibu Lina yang telah membaca dengan benar dan tepat menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Jazahullah khairan. Naam, tafadhal ba'daha. Ya, itu Ibu Lina di Fajar Ujung telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, kita berpindah ke penanya melalui 0812-684-20000. Ini berasal dari Ummu Arif, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana tak paham tentang hamzah wasal. Bisa diulang sebentar? Jazakallah khair. Naam. Ummu Arif di Geraha. Tentang hamzah wasal. Kapan hamzah dibaca sambung dan kapan dibaca qat'i? Hamzahnya dibaca dan hamzah yang tidak dibaca. Hamzah dibaca apabila hamzah terletak pada awal kalimat. Ismu, ismu tabibi, is itu hamzah al-qat'i karena dia berada di bawah, di awal jumlah, di awal kalimat. Sedangkan hamzatul wasal tidak dibaca hamzahnya. Contohnya, dia berada di tengah-tengah kalimat setelah kalimat lain. Contoh, masmuk tidak dibaca ma ismuk. Langsung dibaca wasol, masmuk. Itu cara membaca hamzatul wasol dan hamzatul qat'i. Naam, jazahallah khairan Ummu Arif di Geraha. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang telah dilayangkan oleh Ummu Arif ke nomor 0812 684 20000 tentang hamzah wasal. Mudah-mudahan dari yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat dipahami. Ya, kami masih mengundang partisipasi dari Anda semuanya, para peserta pelajar Bahasa Arab Radio Hidayah, yang ingin membacakan pelajaran Bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada Sustamin, pelajaran ke-8, peserta Tamarin, peserta latihan-latihannya. Bisa menghubungi line telepon 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau melalui pesan singkat yang ingin menanyakan tentang nahwu sharaf dari bacaan bahasa Arab ke nomor 0812-684-20000, 0812-684-20000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana, Bu? Ini Umi Sarah Dima. Umi Sarah tadi, Abi Sarah, ya. Silakan, Bu. Adar sustaminu hadar rajulu kajirun wazalikar rajulu tabibun. Naam, karir, ulangi Umi Sarah. Tajirun hadar rajulu tajirun. Hajar rajulu tajir. Hajar rajulu tajirun. Naam. Wazalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri mahmudun. Wa ismut tabibi sa'udun. Tu hamzatul wasal. Wasmut tabibi. Wa wasmu. Naam. Wasmut tabibi sa'udun. Naam. Hajar baytulit tajiri hazal baitu hazal baitu lit tajiri wa zalikal baitu lit tabibi bintu tajiri amamul masjidi. Bukan bintu, baitu. Baitu baitu tajiri amamul masjidi wa baitu Wabaitu tabibi khalfal madrasati. Naam. Liman hazihi sayaratu waliman tilka. Hazihi sayaratu lit tabibi watilka lit tajiri. Naam. Hazihi sayaratu minal yabani watilka min Amerika. Naam. Asanti Ummu Sarah di Delima. Ummu Sarah, ajib anil as'ilah. Tadi Abu Sarah tidak sanggup untuk menjawabnya. Sekarang Ummu Sarah, man hadzar rajulu? Hadzar rajulu tajiru. Tajiru. Hadzar rajulu tajiri. Tajirun, naam. Wa man dzalikar rajulu? Fadzalikar rajulu tabibun. Naam. Masmut tajiri. Masmut tajiri mahmudun. Kenapa Ummu Sarah menanya kembali? Masmut tajiri. Tajiri ismut, mahmudun. Ismut tajiri. Langsung jawab. Ismut tajiri. Naam. Ismut tajiri mahmudun. Wa masmut tabibi. Ismut tabibi sa'idun. Naam. Aina baitut tajiri? Baitut saya. Baitut tajir. Baitut tajiri. Di depan masjid. Imam amamul masjidi. Amamal masjidi, naam. Wa aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Naam. Liman hadzal baitu? Liman hadzal baitu? Hazihi hadzal baitu? Baitut tajiri. Hadzal baitu lit tajiri. Hadzal baitu lit tajiri. Naam. Wa liman dzalikal baitu? Zalikal baitu Petirka min Amerika. Bukan itu maksudnya Ummu Sarah. Naam. Ummu Sarah. Apa arti kholfal madrasati? Kholfal madrasati. Di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Al madrasatu, letakkan ke dalam sebuah kalimat. Dhaha fil jumlah al madrasatu. Al madrasatu sa'id. Ulang? Sekolah itu besar. Al-madrasatu kabir. Kabiratun. Al-madrasatu kabir. Al-madrasatu kabir. Kabiratun. Naam. Kenapa kabiratun? Karena madrasah mu'an. Muannas, naam. Jazakillah khairan, Ummu Sarah di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ummu Sarah yang telah membaca bacaan Adarsamin dengan benar dan tepat, menjawab pertanyaannya dengan benar dan tepat. Kemudian para pendengar dan pembaca selanjutnya, kita baca bacaan yang ke nomor 2, yakni Iqra Waktub. Iqra waktub, tulis dan baca dan tulislah, bacalah dan tulislah. Iqra waktub, iqra bacalah, waktub dan tulislah. Nah, membaca selanjutnya langsung membaca bagian kedua. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, dari mana Bu? Dari Ummu Muhammad. Ya, silakan. Iqra waktu. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Hadza kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Naam. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam. Liman hadhihi sa'atu? Hiya li abbatin. Naam. Ahadhihi albaytu lit-tabibi? Ulang. Ahadza. Ahadza. Ahadza albaytu lit-tabibi? La. Wa lil-mudarrisi. Naam. Ahadihi darajatu libni mu'azini? Naam. Man hadzal waladu? Huwa talibi minassin. Huwa talibun minassini. Naam. Man hadzal waladu? Huwa talibun minassin. Adzalika baitu jadidun? La. Huwa qadimun, huwa qadimun jiddan. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min al-Amrika. Naam. Hadha sikinu min al-Mania. Min al-Mania. Min al-Mania wa tilka mil'aqatu min al-Injaltar. Injaltra. Minal apa, Ustaz? Injaltro. In? Di sini bacanya Inkaltro. Di, yes. Di dalam tulisan seperti ini banyak dibaca juga, ada juga tulisannya Injaltro. Pakai jim. Di sini pakai kap. Inkaltro. Nah, baca Injaltro. Dah. Wasilka mil akotu min al injaltro. Naam, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Pandam. Ummu Muhammad. Ya Ustaz. Apa arti sikin? Pisau. Asikinu. Naam. Min Almania. Tidak tahu, saya belum tahu. Almania, Jerman. Injaltro, Injiltro, England saya. Inggris. Injiltro, Inggris. Amerika, Amerika. Yaban, Jepang. Nah. Ad-darrajatu. Apa artinya? Sepeda. Sepeda. Huwa qadimun jiddan. Artinya? Dia lama sekali. Lama sekali. Sepeda itu lama sekali. Sin. Cina. Cina. Maftuhun. Maftuhun. Terbuka. Mughlaqun. Tertutup. Naam. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Dalam kaidah nahunya mubtada khabar. Mubtada khabar. Ainal mubtada? Isim yang terletak di awal kalimat. Yang mana itu? Al-babu. Al-babu. Mughlaqun? Khabar. Khabar. Naam. Ahsan. Hadzal waladu Khalidun. Haza? Isim isyarah. Ismu isyarah. Lil qarib. Untuk jauhnya. Mulakan. Untuk isim isyarah lil ba'id. Zalika. Zalika. Kalau untuk muannasnya? Untuk muannas yang qarib. Yang qarib. Hazihi. Hazihi yang jauh. Tilka. Tilka. Dhaha fil jumlah. Tilka Aisyatu. Fil madrasati. Tilka Aisyatun fil madrasati. Nam. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakallah khairan. Nam. Fadhol. Ya, itu dari Ummu Muhammad tadi di Panam. Yang telah membacakan kemarin bagian kedua itu Iqra Waktub. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya ke 0761-765-2255 yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini bersama Al-Ustaz Zul Khairi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan ibu Windy di Malaki Indah. Ibu Windy. Windy. Iya, ya, silakan. Iqra waktu. Hadzal waladu Khalidun. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal rasulu mudarrisun. Wa dzalikar rasulu muhandisun. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لعلي وتلك لخالد هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه الساعة هي لعباس أهذا البيت للطبيب؟ لا هو للمدرس أهذه الدراجة لابن المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من الصين نعم أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذا السكين من ألمانيا وتلك ملعقة من إنجلترا نعم أحسنتي بو ويندي دي ملاتي إندا إبو ويندي يسان ما makna muhandisun? Insinyur. Mudarrisun? Guru. Qadimun? Lama. Jadidun? Baru. Do kalimah jadidun fil jumlah? As-sayyaratu jadidun jiddan. Ulangi. As-sayyaratu jadidun jiddan. As-sayyaratu muzakkar apa muannas? As-sayyaratu jadidatun jiddan. Naam, ahsanti. Qadimun. Al-qamisu qadimun. As-sa'atu apa artinya? Jam. Jam. Dhoha fil jumlah. As-sa'atu fawqa jiddan. Ulang. As-sa'atu fawqa maktab. Fawqa. Fawqal maktabi. Huruf jar kali. Naam, ahsan. Di sini kita melihat watil hadhihi sayyaratu li aliyin. Lam li aliyin, lam itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kerjanya huruf jar apa? Mengkasrahkan kata di depannya. Isim setelah Huruf tersebut. Beri contoh satu. Li masjid. Hah? Ulangi. Fil masjid. Fil masjidi. Naam. Muhammadun fil masjidi. Naam. Ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Windy telah membaca bacaan bagian 2 dengan tepat dan benar, menjawab pertanyaan yang tepat dan kaedah yang tepat. Naam, jazakallah khairan. Naam, tafadhol. Ya, jazakillah khair atas bergabungnya Ibu Windy dalam pelajaran Bahasa Arab kali ini. Dan kita berpindah kepada penanya melalui SMS. Ini yang menanya seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagi, seorang guru. Mau nanya Ustaz, metode pelajaran saraf afdolnya melalui teori tata letak wazan atau cukup hanya dengan menghafal wazan-wazan saja? Ya, demikian Ustaz. Mempelajari nahu dan sorob, sorob juga tentu kita mempelajari bagaimana bentuk dan letak daripada wazannya kalimat tersebut, kemudian menghafal wazan-wazan kalimat atau mufradat dengan berbentuk macam bentuknya. Tentu semuanya sejalan. Karena dalam mempelajari bahasa Arab, tentu kita hafal dengan kalimat, hafal mufradat. Dengan mufradat tersebut bisa kita mewazankan, menempatkan bentuk daripada sorobnya, daripada fi'il madinya sampai kepada isim alatnya. Itu bentuk dalam tasrif. Kalau kita membuka pelajaran tasrif alam silatu tasrifiyah, tentu harus kita menghafal, menghafal tasrif dan bentuk-bentuk tasrif tersebut dan wazannya. Itu harus, karena semua kalimat mufradat dalam bahasa Arab ini harus kita hafal. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kalau tidak menghafal kalimat, tentu kita tidak tahu dan tidak bisa meletakkan kalimat tersebut kepada wazannya, mengembalikan kepada asal atau usulnya daripada kalimat tersebut. Maka fil madi, mudhari', fil amr, masdar, itu harus kita hafal. Kalau kita seorang guru, kita perintahkan murid kita untuk menghafal tasrik dari fi'il madi sampai kepada akhirnya isim alat. Nah, itu sedikit keterangan tentang mempelajari tasrif. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab, jangan lupa juga kita untuk membuka buku tasrifnya untuk mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Insyaallah pelajaran kita akan sampai kepada tasrif yang seperti itu. Nah, jazakallahu khairan. Ya, itu dari Nagi yang menanyakan masalah pelajaran sharaf yang telah dijawab oleh Ustaz tentang pertanyaan Pak Nagi ini tentang Pak Nagi metode pelajaran sharaf. Mudah-mudahan dari yang jelaskan Ustaz tadi dapat dipahami dan juga dapat dipraktikkan dalam mengajar kepada anak murid Bapak Nagi yang menanya ini. Ya, kami masih menunggu penelpon terakhir dalam acara pelajaran bahasa Arab kesempatan hari ini. Oke, nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan mana, Bu? Dari siapa tadi, Bu? Dari Bu Lina. Bu Lina. Nah. Ya, silakan, Bu. Iqra waqtu. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Mahmudun. Naam. Ulangi, Bu Lina. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Naam. هذا الرجل مدرس وذاك الرجل مهندس هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لعلي وتلك لخالد هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه الساعة؟ يا لعباس أهذا البيت للطبيب لا هو للمدرس أهذه الدراجة لابن المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من الصين أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا نعم هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلتر نعم أحسنتي إبو لينا دي فجر أجوم إبو لينا يفاك Ahazal baitu litabibi A. Huruf apa? A, huruf istifham. Istifham. Haza isim isyara. Naam. Man. Man. Naam. Huruf istifham. Istifham untuk? Untuk manusia. Untuk manusia lil aqil. Naam. Kalau istifham li ghairil aqil? Ma. Ma. Liman hadhihi sa'atu li ayu harfin harful jar man huruf istifham hadhi isim isyara as-sa'atu as-sa'atu apa sih khabar liman hadhihi sa'atu jam ini musyar ilaihi badal lil ismul isyara Naam. Musyarun ilaihi. Hiya li'abbasin. Li'abbasin atau li'abbasun? Li'abbasin. Kenapa? Karena matu huruf jar. Lam. Naam. Minal Yabana atau Yabani? Minal Yabani. Naam. Ahsanti, jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bu Lina dari Fajar Ujung. Yang telah membacakan tamarin bagian kedua itu Iqra Waktub. Dan Ibu Lina merupakan penelpon terakhir dalam pelajaran bahasa Arab pada kesempatan hari ini. Baiklah para pendengar di DFM, sebelum kita tutup acara pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini, kita berikan kesempatan kepada Al-Ustadz untuk memberikan pengarahan sebagai penutup acara pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Naam, jazakallahu khair. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, di sini kembali kita mendikte atau mengulangi cara mengi'rab dari ad-dars as-samin yang pertama tadi, hadzar rajulu tajirun. Hadzar rajulu tajirun. Hadza ism isyarah mabniyun ala sukuni. Hadza sukun. Setelah za ada alif. Ini barisnya sukun. Hadza mabni ala sukun. Dan dia di dalam kalimat ini berbentuk mubtadaun. Hadza sebagai mubtada. Dia ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Dalam bentuk rafa dia mubtada. Ar-rajulu itu badal li ismil isyarah, itu pengganti daripada isim isyarah, suatu yang ditunjuk oleh isim isyarah tadi. Hadar rajulu dia marfu dengan baris dhamma. Ar-rajulu dhamma di akhir kalimatnya. Tajirun khabar, khabarul mubtada, khabar bagi mubtada yang marfu. Tajirun marfu barisnya dhamma. Naam, itu bentuk i'rab daripada kalimat ismul isyarah yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Kita ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga mengulang-ulang pelajarannya dari awal sampai akhir pembelajaran ini, Ad-Dars as-Samin, supaya pelajaran yang telah lalu tidak lupa dan tidak ketinggalan. Karena dengan mengulang-ulang kita akan ingat kembali pelajaran kita yang lewat. Contohnya dalam mempelajari ism isyarah, ini panjang pembahasannya. Dan juga masih ada pembahasan selanjutnya, ismul isyarah lil ba'id. Dan karena pembelajaran ini, bertambahnya pembelajaran ini, bertambah juga ilmu kita dalam bahasa Arab, atau juga meningkat dalam kaedah nahunya. Karena setiap yang kita baca tentu ada hukum dan kaedahnya. Oleh karena itu, jangan kita biarkan pembelajaran bahasa Arab ini berlalu begitu saja tanpa ada ikut serta dan aktif para peserta dan para pendengar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Naam. Kami tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.